tunduk pada hak, akan tapi dia masih betul dengan cahar. Tolong jelaskan kepada kami nanti para ulama kepada cahar. Bagaimana sikap kita kepada beliau? Kenapakah cahar bisa menyimpang dari pemahaman sunnah? Apakah dia tahu atau tidak tahu? Sampai kapan dia menyimpang? Dan bagaimana dengan perkataannya bahwa dia telah rusuh? Apakah cahar benar hati atau belum? Cahar kafir. Allah mustahan, Allah mustahan. Nah, kepada kebina adat Allah. Bagaimana yang kita bersama? Bahwasanya Jafar Marfalu Allah Yahdi Rasulullah Tiga Keterangan tadi ialah orang yang betul-betul gurunya. Sedemikian semangatnya mendakwahkan dakwah salafiyah di kalangan kaum muslimin. Yang dulunya seorang ikhwan jihad kembali kepada salaf dengan dukungan para ulama dan kemudian mendakwahkan dakwah salafiyah di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Anda mengetahui bersama bahwasanya dia ini adalah orang pertama yang mendakwahkan dakwah salafiyah di Indonesia. Bagaimana saya pernah katakan? Jadi as-salafiyun yang ada di Indonesia ini mungkin teman-teman dia sendiri atau murid-murid dia sendiri atau murid dari murid-murid dia sendiri. Yang intinya dia ini kusfajirnya misalnya seperti itu. Teman-teman harus mengetahui sendiri bagaimana tempat terjang dia memerat keringat membangun dakwah salafiyah di Indonesia ini dengan jariahnya waktu itu. Dengan jiwa yang besar, dengan berani mendakwahkan dakwah salafiyah di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia ini. Kita masih ingat tatkala dia dulu pertama kali membongkar fitnah sururiyah yang dari situlah kemudian kelihatan kecoh-kecoh borong-borongnya sururiyah al-ikhwaniyah hizbiyah yang dimunculkan oleh Yusuf Anisa dan yang kemudian diikuti oleh panser-panser tua sekarang ini. Kita masih ingat bagaimana dia dulu sedikit anggapnya dengan para ulama, dengan buku-buku para ulama, dengan keterangan-keterangan para ulama, dengan nasihat-nasihat para ulama, para masyayikh. Baik itu tatkala dia menyampaikan fitnah sururiyah, ada dia menyampaikan fitnah tabligiyah, kompariyah, ada dia menyampaikan fitnah ikhwaniyah, ataupun yang lain-lain. Tatkala dia menyampaikan prinsip dakwah salafiyah di tengah-tengah umat, sembilan mesranya dia kemudian dengan para ulama, dengan para masyayikh pada waktu itu, sehingga dia dikenal baik oleh para masyayikh. Dihormati oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala. Dihormati oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madfali hafizahullah ta'ala wa jahat. Dan dihormati oleh salafiyun seluruhnya. Saya di Indonesia ini maupun yang di luar di sana yang mengenal betul tentang dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dan bahkan orang satu ini di atas, termasuk orang yang sangat ditakuti oleh gerakan-gerakan tasbiyah mudhalalah yang ada di Indonesia ini. Bahkan dari Hazak pun, yang dari Mesir pun, gulung tikar. Abdurrahman Abdul Khalid yang tinggal di salah tiga anak merasa kegerahan, tidak kuat, langsung pulang. Balik dari kerjaannya yang seharusnya beberapa hari di Indonesia, satu hari tidak kuat, sudah gerak, sudah tidak bakalan, langsung tinggal. Hah? Itu padahal pentolan-pentolan suruh lihat internasional itu. Itu diadopsi oleh dia dengan jasa beraninya, dengan jiwa yang besar, dan dia mansur pada waktu itu pada bismillah azzaikumullah. Ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan prinsip dia yang benar, dikarenakan manhaj yang salim, dikarenakan dia berjalan dengan nasihatnya para ulama para majaib. Ada pun saudara yang mana bismillah azzaikumullah. Orang ini sudah jauh berbeda. Sudah mulai terbalik kata matanya. Yang dulunya disebutkan jarangnya dalam menghidupi Allah wa'iwal hujah, sekarang langsung loyo, merempung, kayak robo yang anjlan. Dalam menghidupi Allah wa'iwal hujah, bahkan melempung tak dalam menghidupi para pendeta, orang-orang kufar. Yang dulunya dia dengan sedemikian semangatnya melawan berbagai macam propaganda-propaganda yang datang dari kufar. Ini semua yang mana bukina azzaikumullah. Ba'da takdirillah ta'ala. Setelah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadir dia demikian. Selalu banyak hal yang membuat dia demikian. Kalau kita amati. Perkara yang pertama ialah dia sering bermusyawarah, bermajlis dengan ahlullah wa'ahwal tidak. Bermajlis dengan politikus. Bermajlis dengan orang-orang yang berpengaruh. Dalam rangka untuk mensukseskan program dia yang diampun itu. Alhamdulillah saya cuma 4 bulan setengah diampun. Angkatan pertama, langsung diamat. Jadi gak ngerti baju apa, gak ngerti ambrolnya yang sekarang-sekarang itu. Tapi dipantau dari amat. Ini dia ngerti kosmo karena putina azzaikumullah. Dalam keadaan dia dulu memperingatkan kita semuanya pada sini kaum muslimin dari bahaya mudharakah dengan Allah wa'i wa'l-jiyah. Memperingatkan dengan sakra, bermajlis dengan hajjiyin, bermajlis dengan Allah wa'i wa'l-jiyah. Ternyata dia kemudian berbalik, bermujalatan dengan mereka. Semakin jauhnya dia dari ilmu syar'i, yang dulunya setiap kali ada problem, setiap kali ada musibah dakwah, setiap kali ada fitnah, mesti yang dibongkar dia buku-bukunya para ulama, membacakan buku-bukunya para ulama, atau bertanya langsung kepada para masyayikh. Begitu muncul fitnah sururiyah, dibacakan bukunya Syekh Rabi bin Hadi al-Mansuri hafizahullah ta'ala wa ta'ala, manhaj ahli sunnah wal jamaah fi asr rijal, dibacakan buku-buku para ulama, dibaca dari sini. Jadi ada fitnah yang baru. Baca lagi coba surat al-mustaqim. Mukhalafat ashabil jahim. Dibaca lagi. Kita secara umpul jemaat al-sunnah wal jamaah ala al-jari. Dibaca lagi. Kita secara sunnah al-barbahari. Ya'ani kutubnya baru mulai. Siapa Naomi itu? Berdakwah ila Allah, mendakwakan dakwah salafiyah sekeliling dia ialah kutubul ulama, kitab-kitabnya para ulama. Dia selalu hidup dengan yang namanya ilmu syar'i. Sekeliling dia ialah para asatidah yang nanti akan membawakan ilmu syar'i di dalam umatnya. Tapi kemudian setelah itu kona jidina asyakumullah yang dibaca sama siapa? Mungkin jarak. Kamu berarti kan tulisan-tulisan yang akhir-akhir majalah tadi. Itu membantah komunis. Sekian banyak lembaran-lembaran salah hindu. Ayat atau hadisnya belum. Semuanya sejarah. Referensinya buku-buku sejarah. Yang Allah alam kayak apa sangatnya itu. Hah? Yang dulunya dia demikian sisinya memperingatkan kita semuanya hati-hati dari buku yang semacam itu, dari yang namanya orang-orang sanadnya dari Kedzabi, kata dia, dari Kedzab. Waduh, sekarang Kedzabi parahkan pastinya. Hah? Ini dia saya baca dari apa baca tadi yang tiap hari-hari bilang isinya sangat-sangat gemoslah teror yang masalah komunis kemudian neo-sentralisme yang misalnya itu tak baca itu kan dia kok kayak apa dia apa di akhir-akhir ini itu pas baca pembahasan masalah PKI itu sejarah kok disini dari Allah ini ayatnya mana, hadisnya mana, kata ulamanya mana itu bagus sejarah dikawakan referensi sekian banyak buku-buku sejarah Indonesia yang Allah alami Allah sangatnya itu. Hah? Tidak jadi sangatnya itu dan sangatnya membahayu bisa jadi ini ya Ustaz. Hah? Sudah boleh berubah. Mana tak? Berubah. Membaca rohnya kering hati. Kepengen dapat ilmu. Ya tidak? Kalau si roh nabawi ya termasuk ilmu. Kalau si rohnya sebagai para sahabat termasuk ilmu. Allah SWT. Ada pun yang selama ini dia kembang-kembangkan. Sebab dia kemudian tidak mau bergabung dengan para syatidah di sunnah diwal jamaah terdihir. Dia merata di siang hati. Satu saat, aku tak tua. Maksudnya kayak anak kecil gitu, Ustaz. Hah? Maka dikhianati, tenggara dikhianati. Itu dari para ustaz pengkhianat. Para ustaz pengkhianat. Pengkhianat, kesempatan yang ada. Allah Bisa. Kau dikhianati dalam perkara yang pula prinsip. Dalam keadaan kita. Apa namanya di atas bolalah. Di atas kesempatan. Di atas kemahdiatan kepada Allah SWT. Kufar kafir. Itu bukan namanya khianat. Itu namanya amanah. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhnya ke rumah Allah untuk menjauh dari yang namanya kemaksiatan, menjauh dari yang namanya kebinasaan, menjauh dari yang namanya kehancuran. Harinya itu kayak anak kecil disianati, merasa disianati kecobaan, sangat kecobaan sehingga sulit untuk bisa bergabung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jiwa besarmu yang dulu itu? Hah? Mana gagahmu dan apa? Kegagahan kamu yang berkata itu? Hah? Masa perkara-perkara yang sifatnya kira-kira seperti ini? Yang dianggap kira pada lebukan? Yang perkara-perkara yang sifatnya mungkin perkara pribadi? Kemudian rela menjual prinsipmu menjual agamamu hanya dengan semata-mata untuk menjaga ketokohanmu, menjaga prestismu, apa? Prestismu. Semata-mata hanya kepingin diterima oleh semua golongan, diterima oleh para pendeta, diterima oleh para biksu, diterima oleh kalangan atas, diterima oleh kalangan tengah, kalangan bawah. Anda rela kemudian menjual prinsipmu, menjual agamamu, berbalik total, hanya semata-mata dikhianati. Allah bertanya, Ustaz, apa itu takut kepada Allah SWT? Apa itu takut nanti? Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungan jawab atas penyimpangan-penyimpangan kamu dalam keadaan ala ilmin wa yakin, di atas ilmu dan keyakinan, bukan orang bodoh. Jain salah ini perlu satu salah ini di Indonesia. Kok dikatakan bodoh itu? Agama lima, agama empat, di pertama dia menang kok bodoh gimana? Bukan orang putih. Apa kata aku di Ustaz dengan perkara seperti itu? Ini perkara prinsip, perkara agama ya Ustaz, bukan perkara dunia. Taruhlah di dunia ini Anda mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi yang banyak. Mendapatkan mobil Terano, Nissan Terano, rumahnya megah, pondoknya mewah. Itu kenikmatan semua ya Ustaz. Ini matanya belakang ya Ustaz. Iya, di belakang nanti ada yang berbiasa. Ya itu semuanya akan disambungkan di hadapan Allah SWT. Apa aku lihat ya Ustaz? Di hadapan Allah SWT. Dimintai pertanggung jawaban. Ya Ja'far, kenapa kamu duduk bersama pendeta, bersama biksu, bersama orang-orang kufar itu? Dengan senyum-senyummu yang beriak seperti itu, yang dulunya kamu merasa merengut ketika menghadapi kufar, kemudian ternyata dengar sendiri dengan yang namanya pendeta, dengar sendiri dengan yang namanya ilmu negeri. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Ittaqullah, ittaqillah ya Ustaz. Perhatikan mata depan Anda yang semakin tua ini, yang sudah mulai patuh-patuh ini tuh. Yang sudah mulai tua dan sudah sakit-sakitan, sudah mulai sering masuk rumah sakit. Apa itu maksudlah, tidak khawatir ya Ustaz. Menasul khawatirlah. Penutupannya jelek ya Ustaz. Sudah semuanya berhidup kepada Allah SWT dan berhidup khawatirlah. Sudah semuanya kemudian ya Ustaz. Arahnya semata-mata dunia yang sedia rupanya yang kecil itu saja. Semata-mata di toko yang sementara. Rela kemudian apa namanya menjual agama, menjual prinsipnya Allah Al-Mustaan. Kenapa tidak kemudian dibuang jauh-jauh perataan dikhianati, dibuang jauh-jauh perataan kemudian dikecewakan yang misalnya. Itu perkara prinsip ya Ustaz, perkara agama, perkara akhirat, bukan perkara dunia, bukan perkara ketokohan, bukan perkara terano dan jenisanya Ustaz, bukan perkara bantuan yang miliaran ya Ustaz, perkara prinsip. Perkara prinsip, perkara agama, perkara akhirat yang nanti semuanya kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak mampu ya Ustaz menjual agama kita, menjual prinsip kita hanya semata-mata mendapatkan terano atau mendapatkan rumah yang mewah atau mendapatkan bantuan miliaran atau menjadi tokoh sementara, tokoh dunia. Kemudian kita langsung diarahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungan atas penyimpangan-penyimpangan kita ini, kita tak mampu untuk itu. Maka dengan serta-merta kita bubarkan itu semuanya, kita akhiri itu semuanya, kita kembali kepada mahat-mahat kita yang itu justru merupakan keinginan antum diri, justru itu merupakan kita dari diri. Dan jika awal-awal kita datang ke Ambon, aku berbicara kepada seorang teknik pada waktu itu, dan anak penting Anda waktu itu berdepan, Anda menyatakan bahwasannya kita sudah kangen dengan pondok-pondok kita sudah kangen dengan mahat-mahat kita, dengan santri-santri kita. kita kasih cuma terpaksa dalam rangka untuk membela kaum muslimin yang terzalimi. Mereka usaha kemudian balik lagi. Kubar rupanya sudah menyimpang terbentur seperti ayo kita balik. Nada perunya kemudian dibahas lagi, dikhianati, kemudian dikecewakan, kemudian diapakan, hilangkan semua ustaz. Mari kita kembali bersama. Bapak-bapak ustaz, jangan mau diajak bareng sama kubah itu, atau pendela lagi itu, atau jangan ada jadi hantu, atau jangan adilmu, atau yang penyisanya, tinggalkan mereka semua ustaz. Itu semua ialah izzat, sanayiyah, kejayaan yang penuh, kejayaan yang sementara ya Ustaz. Ada berizzat hafidiyah, kejayaan yang hafidhi, pemulihan yang hafidhi. Itu pak ada pada ilmu sekali ini ya Ustaz. Ada orang prinsip yang benar ini ya Ustaz. Walaupun bukan sebagai orang tokoh, walaupun bukan sebagai orang pemersatu, walaupun tidak memiliki teranu, walaupun tidak memiliki rumah yang mewah, tetapi izzah hati dia akan kita dapatkan. Kita kasihan gagah beraninya mengangkat kepala kita untuk membantah izdiyah tadi, dan membantah ikhwaniyah, tabliyah, sururiyah, suradiyah, jumayah dengan gagah berani penuh dengan keperkataan seperti dulu ya Ustaz. Adapun sekarang, mana suara Anda tentang ikhwanul muslimin? Mana suara Anda tentang tasyihin? Mana suara Anda tentang sururiyin? Mana suara Anda tentang jumayyah kimia itu? Mana suara Anda tentang kufar? Mana? Apa kemudian sudah dihasilkan banyak bukti-bukti yang ada ini? Dengan mantapnya Anda mengatakan, kita mulai dakwah dari nol. Dan nol memang, nol artinya salah sekali tidak punya mana, itu salah sudah benar. Kalau dulu ya Ustaz, ingatkan aja. Dulu tak jalan aja, masih dalam proses. Keluar dari kualiat, jadi yang menuju kepada Allah Masalah yang benar. Ada dengan semangatnya, membantah tujuan-tujuan sendiri pada waktu itu, membantah tujuan yang berusia tersaiti, menurut Allah Zahidah, tentang masa lalumu. Dengan cacatnya kamu mengatakan, Allah SWT telah selamatkan saya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dulu Allah selamatkan saya dari hati, dia ini, selamat dari dia. Kemudian selamatkan lagi dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ada. Dengan cacatnya Anda mengatakan demikian dalam rangka untuk membantah tubuhannya sendiri. Kita mulai dari nol dakwah kita, nol dalam pengertian sesuai dengan prinsip dalam negara kita. Hasilnya, lihat ini bagaimana selebriti berkumpul di sekeliling Anda. Bagaimana selebriti dengan antusiasnya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Anda. Berdasarkan da'i selebriti yang menyuarakan selebriti yang awal merah di dunia ini, yang pertama kali di dunia ini. Diterima oleh selebriti dengan jokong kita, mereka semuanya berduyun-duyun datang menghadiri mahadara-mahadara Anda, datang menghadiri majlis-majlis Anda, tablik akbar Anda. Lihat bagaimana para masyayikh, para ulama memuji Anda, mentasbih Anda sebagai amir salafiyin. Apa lupa dengan semuanya Ustaz? Itu memulai dakwah dari nol sesuai dengan prinsip salaf ya Ustaz. Tetapi kalau memulai dakwah dari nol dengan prinsipnya Anda sekarang ini, siapa yang menghadiri acaranya Anda? Yang hadir Abdul Halim. Mana salah sendiri itu mana? Tidak ada satu batang ke mereka pun yang menghadiri acara-acara Anda. Tidak ada seorang ulama pun yang sekarang ini bersama Anda. Abiyar Rabi bin Haji al-Nasrani hadirahullah ta'ala wa syafat sudah memberikan nasihat-nasihat kepada Anda sebagai seorang panci yang engkau dulu-dulu beliau-beliau ini sebagai panglima tertinggi salah sini. Nanti akan dipanggil ya Ustaz. Buat anda ngobrolnya. Mereka yang akan menerima ya Ustaz. Dinasihat berpikir para masyayikh. Dinasihat secara langsung oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri. Mana ya Ustaz? Itu semuanya tidak ada mereka. Dalam rangka anak sayang mereka kepada anda. Karena mereka semua mengerti. Maksudnya anda ya Allah. Jai salam kepada Ustaz. Dengan anda kemudian memilih dunia tadinya, dunia yang semata-mata semu, yang mana anda semata-mata memilih mengejar karier anda, mengejar kekuatan anda, mengejar dunianya anda. Salah pilih dia adalah yang sama dengan anda ya Ustaz. Para masyayikh, para ulama, ahli sunnah wal jamaah, tidak ada yang bersama dengan anda. Bukan bersama siapa anda ya Ustaz? Apa anda rela kemudian bareng dengan orang sufi khabir semacam hari ini Tuhan itu? Apa anda rela berjalan dengan hakim? Orang yang sudah ngomong, tidak punya jalan kalau berbicara itu. Apa anda rela kemudian kumpul dengan haula anak karib, para cincin rapi berbicara di sini Ustaz? Allah Ustaz. Ketahui ya Ustaz, bahwa tanya anda dengar Allah banyak rupa. Dan telah berupa prinsip anda, berupa akidah anda. Mumpung-mumpung belum terlambat ya Ustaz. Mumpung nyawa anda masih di dalam badan. Cepat-cepat taubat ya Ustaz. Cepat-cepat taubat ya Ustaz. Jangan sampai kalau kemudian dibatkan kepadanya seperti itu. Na'udzubillah mizalik. Anda masih dalam keadaan begini seperti ini ya Ustaz. Allahul Ustaz. Kita mengkhawatirkan adanya sulhabim. Dan jangan khawatir ya Ustaz. Kalau anda itu betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan berbagai macam pemikiran-pemikiran tadi, meninggalkan berbagai macam teman-teman jahatmu tadi, kemudian anda kembali kepada kebenaran yang benar, kembali kepada salafiyin, anda akan mendapatkan sambutan yang meriah dari salafiyin yang ada. Anda akan mendapat tingkat kebisanya salafiyin menyambut taubatnya atau orang dari salafiyin yang dulu mereka kokohkan. Assalamualaikum. Itu menerima taubatnya. Siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau anda yang sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kembali datang kepada anda ujian-ujian para ulama, ujian-ujian para masyayikh, ahli sunnah wal jamaah. Mereka semuanya akan mengucapkan at-tahmid, mengucapkan tahmid, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taubatnya anda. Wah, ini kan orang yang berguna Alhamdulillah. Ini semuanya kita ikutan sedikit bagaimana Jamar Umar Talib kita sudah mulai menyimpang. Sudah sangat jauh arahnya. Mudah-mudahan ini bisa nyampe kepada beliau. Nasihat dari salah seorang muridnya yang dulu dia sayangi. Nah, Allah katanya tahu kan? Sudah setengah tiga. Insyaallah akan tiga saja pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terdampak rohnya bagi kita semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan maaf kepada semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.